السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله كتاب الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. Nikmat apa saja yang kalian rasakan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita bisa mendapati bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulqa'dah ini. Bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu dari bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang memiliki kehormatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemaksiatan dan pelanggaran serta kezaliman yang dilakukan padanya dosanya jauh lebih besar daripada kemaksiatan yang dilakukan di selainnya. Demikian pula bulan Dzulqa'dah adalah salah satu dari al-ashhur, salah satu dari bulan-bulan haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji adalah, atau waktu haji itu adalah bulan-bulan yang ma'lum, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di hari-hari ini kita mendengarkan kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia datang berbondong-bondong menuju Baitullah melaksanakan ibadah haji dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dari penanggalan tahun Hijriyah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam suratul Fajr, wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watr, bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala jika bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut memiliki keutamaan dari yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah disyariatkan bagi kita untuk berzikir dan bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, al-ayyam al-ma'lumat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal-amal saleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal saleh secara umum, salat, puasa, sedekah, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kata ulama, yang demikian disebabkan karena pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ijtama'a fihinna ummahatul ibadat, induk-induk ibadah, pokok-pokok ibadah berkumpul padanya. Mulai dari salat, sedekah, puasa dan haji. Seseorang bisa mengumpulkannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Adapun di selainnya, misalnya di bulan Ramadan, seseorang bisa melakukan puasa ataukah salat ataukah sedekah, tapi tidak mampu melakukan haji. Oleh karena itu, para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih utama? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 malam terakhir bulan Ramadan? Yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya ditinjau dari tinjauan siang, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari Arafah. Hari Arafah, hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah, yang merupakan sebaik-baik hari secara mutlak. Dan ditinjau dari sisi malam, maka 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Karena padanya, pada bulan 10 malam terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Naam ibadallah. Keutamaan yang lain dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwasanya di hari ke-9 dari bulan ini, yaitu hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, hari turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridai Islam itu menjadi agama bagi kalian. Seorang Yahudi pernah datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, ya amiral mu'minin, ayatun fi kitabikum law alaina ma'asyaral yahud nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'ida. Ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca, kalau seandainya turun di tengah-tengah kami orang-orang Yahudi, tentu kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Umar bertanya, ayat apakah itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Umar, aku tahu persis kapan dan di mana ayat itu turun. Ayat ini turun di Arafah, di hari Jumat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Di hari ke-9 bulan Dzulhijjah ini, yaitu hari Arafah, disunnahkan bagi kita untuk berpuasa, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaannya, bahwasanya puasa di hari ke-9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan di hari Arafah, para jamaah haji melaksanakan rukun haji yang paling besar, yaitu wukuf di Arafah. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia, berkumpul di satu tempat di padang Arafah. Dan di sore harinya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, membanggakan mereka di sisi para malaikat dengan mengatakan, "Unzuru ila ibadi." Lihatlah hamba-hambaku. Syaitan ghabira. Rambut mereka acak-acakan, penuh dengan debu. Atauni min kulli fajjin amiq. Mereka datang mendatangiku dari tempat yang jauh. Yarjuna rahmati wa yakhafuna adzabi. Mereka mengharapkan rahmatku dan takut dari azabku. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku mempersaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini keutamaan, atau di antara keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ibadallah. Dan di hari terakhir dari 10 hari pertama Dzulhijjah, yaitu hari ke-10, jamaah haji melaksanakan mu'zamu manasik al-hajj, sebagian besar manasik haji di hari ke-10, mulai dari melempar jamrah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur atau memendekkan rambut mereka, kemudian tawaf. Oleh karena itu, hari ke-10 dari Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, dinamakan dengan Yaumul Hajjil Akbar. Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar. Kenapa? Karena sebagian besar manasik haji dikerjakan di hari itu. Dan kaum muslimin selain jamaah haji, mereka melaksanakan salatul Id, di negara mereka masing-masing di hari ke-10. Kemudian setelah itu mereka menyembelih sembelihan mereka sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عباد الله, bulan Dzulhijjah merupakan bulan terakhir dari penanggalan Hijriyah. Artinya selama setahun ini amal-amal soleh ataukah amal-amal kebaikan serta amal-amal keburukan yang kita lakukan akan ditutup pencatatannya. Maka sudah sepantasnya kita mengakhiri tahun ini dengan berlomba-lomba dan bersemangat dalam melakukan amal-amal soleh. Li'anna al-ibrata bil khawatim, kata ulama. Yang menjadi patokan amalan seseorang itu adalah amalan terakhirnya. Maka sudah sepantasnya kita semangat mengerahkan segenap kemampuan kita, menggunakan sebaik mungkin 10 hari pertama ini yang kita sudah dengar keutamaannya, amal saleh yang dilakukan padanya lebih utama dari jihad fi sabilillah. Naam. Orang-orang yang beramal untuk kampung akhirat hendaknya bersemangat. Lebih semangat dari mereka yang beramal hanya untuk kehidupan duniawi. Kita lihat para pedagang, mereka memanfaatkan momen-momen tertentu untuk meraup, untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Kalau pas ada acara, mereka mengerahkan seluruh dagangannya, mengerahkan waktunya supaya mendapatkan untung yang besar. Maka kita lebih pantas untuk memanfaatkan mausimi mawasimil khair, momen-momen di mana amal-amal salih yang dilakukan padanya memiliki keutamaan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ajal itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amal-amal salih yang boleh jadi kita tidak bisa mengamalkannya lagi, yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah at-taubatun nasuhah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim menyambut 10 hari pertama ini dengan taubat yang benar. Dan di waktu-waktu yang lain memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nyawa sudah di kerongkongan ataukah matahari terbit dari arah barat, maka taubat tidak lagi diterima. Perbanyak bertobat ibadallah. Kata ulama, "Ma hurima 'amdun khairan fid dunya wal akhirah illa bisababi dzunubih." Tidaklah seorang hamba terhalang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali disebabkan karena dosa-dosanya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah kalian itu ditimpa musibah kecuali disebabkan karena ulah kalian sendiri, karena dosa-dosa kalian sendiri. maka bertaubat dengan cara mencabut diri dari kemaksiatan, kemudian menyesali apa yang telah dilakukan dan bertekad tidak lagi mengulanginya, disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan seluruh syariatnya dalam segala perkara. Maka dengan ini seseorang yang bertaubat akan termasuk ke dalam orang-orang yang Allah puji dalam ayatnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bertaubat dan beramal dengan amal saleh, bertaubat kemudian diiringi dengan memperbanyak amal saleh, terkhusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ibadallah, kemudian amalan yang lainnya adalah dengan berpuasa. Di 10 hari pertama ini disyariatkan bagi kita untuk berpuasa. Dengan puasa mutlak. Telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di 10 hari pertama ini. Namun sebagian pakar hadis menyatakan bahwasanya hadis ini tidak benar penyandarannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, karena telah datang hadis Aisyah yang menafikan Nabi tidak berpuasa di 10 hari pertama. Ala kulli hal, ibadah puasa dakhilatun fi umumi al-a'mal salihah. Ibadah puasa masuk dalam kategori amal-amal salih. Sedangkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Masuk dalam kategori amal soleh. Maka disyariatkan bagi kita untuk berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selain puasa, juga disyariatkan bagi kita untuk berzikir dan bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Ibnu Abbas mengatakan, "Ayyamun ma'lumat" di sini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Naam. Para sahabat di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, keduanya keluar ke pasar, kemudian bertakbir, mengeraskan suara mereka, mereka bertakbir, kemudian manusia juga ikut bertakbir dengan takbirnya. Maka diantara syiar ahlul iman wal islam di 10 hari pertama adalah bertakbir dengan takbir al-mutlaq, takbir yang tidak memiliki batas waktu, siang malam, kapan saja, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau yang lainnya dari sighatu takbir yang datang dari salaf. Mengangkat suaranya. Naam, ini syiar kaum muslimin di 10 hari pertama ini. Memperbanyak takbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga disyariatkan mengerjakan haji dan umrah. Haji dan umrah. Haji yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali syurga. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahlu Arafah, orang-orang yang wukuf di Arafah, insarifu maghfur. Insarifu maghfuran lakum. Bubarlah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian telah diampuni. Maka bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji, wajib bagi mereka untuk melaksanakan haji. Jangan seseorang terhalangi dari melakukan haji dengan mengatakan, nanti kalau saya haji harta saya berkurang, nanti saya fakir, nanti saya jatuh miskin. Ibadah haji mahal, harta saya langsung berkurang banyak. Kita katakan, dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama yanfil kiru khabath al-hadith wadh-dhahab wal-fiddah. Ikutkanlah antara haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Jadi jangan seseorang mengira kalau haji hartanya berkurang. Tidak. Bahkan dengan haji dia akan bebas dari kefakiran. Kemudian amalan yang lainnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah melakukan ibadah kurban, al-udhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Setiap-tiap umat itu kami syariatkan kepada mereka ibadah penyembelihan, supaya dengannya mereka berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas bahimatul an'am yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Ulama berselisih pendapat tentang hukum berkurban. Sebagian mengatakan wajib, memiliki kemampuan untuk berkurban kemudian ditinggalkan maka berdosa jika dia meninggalkannya. Namun yang benar, ibadah kurban hukumnya adalah mustahab, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sehingga jika seseorang mampu berkurban kemudian dia meninggalkannya maka di sisinya makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban, kata Anas radhiyallahu anhu, "Dhahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini." Nabi berkurban dengan dua kabsh, domba yang besar. Zabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Samma wa kabbar, beliau membaca basmalah dan takbir. Dalam hadis Abdullah bin Umar, kata beliau, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhi. Nabi mukim, tinggal di Madinah selama 10 tahun beliau menyembelih. Maka disyariatkan bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Naam ibadallah. Dan yang lainnya dari amal-amal saleh selain yang kita sebutkan tadi, kita memperbanyak berzikir, istighfar, memperbanyak baca Quran di 10 hari pertama ini. Kalau bisa kita menargetkan selesai 30 juz kita baca. Menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga dan seterusnya dari amal-amal saleh, yang di mana amal-amal saleh di 10 hari pertama ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang lainnya, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, wa aqimish shalah.